Konsultasi Syariah. Hukum kentut ketika membaca Al-Quran. Pertanyaan: ketika sedang membaca Al-Quran, kita kentut. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus dihentikan? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada tiga hal yang perlu dibedakan. 1. Membaca Al-Quran dalam kondisi hadas kecil dengan catatan tanpa menyentuh, seperti membaca dengan hafalan. 2. Menyentuh Al-Quran dalam kondisi hadas kecil. 3. Membaca Al-Quran dalam kondisi hadas besar. Untuk membaca Al-Quran dalam kondisi hadas kecil, baik hadas kecil yang muncul sebelum membaca atau di tengah membaca, ulama sepakat hukumnya dibolehkan selama tidak menyentuh mushaf. An-Nawawi menuliskan, dianjurkan untuk membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Jika ada yang membaca Al-Quran dalam kondisi hadas kecil, hukumnya boleh dengan sepakat kaum muslimin. Hadis tentang ini banyak sekali dan terkenal. Bahkan orang yang membaca Al-Quran dalam kondisi hadas tidak disebut mengamalkan yang makruh. An-Nawawi melanjutkan keterangannya dengan menukil pernyataan Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain mengatakan, tidak bisa disebut melakukan hal yang makruh. At-Tibyan. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya membaca Al-Quran dalam kondisi hadas adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita bahwa beliau pernah tidur di rumah Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan bibinya Ibnu Abbas. Ketika masuk tengah atau sepertiga malam terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun. Beliau duduk, mengusap aroma kantuk dari wajah beliau, kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian beliau menuju wadah air yang digantung, lalu beliau wudhu sempurna dan sholat tahajud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika bangun tidur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi hadas. Namun beliau langsung membaca Al-Quran, 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Para ulama memahami hadis ini boleh membaca Al-Quran dalam kondisi hadas. Imam Bukhari membuat judul bab ketika mencantumkan hadis ini. Bab bacaan Al-Quran ketika dalam kondisi hadas atau yang lainnya. Sahih Bukhari. Sementara untuk masalah menyentuh Al-Quran pada saat hadas dan membaca Al-Quran bagi yang hadas besar, diperselisihkan ulama. Jika kita mengambil pendapat yang melarang menyentuh Al-Quran bagi yang sedang hadas, maka begitu hadas, Al-Quran harus kita letakkan di tempat yang aman, meskipun bacaan tetap dilanjutkan. Berhenti sejenak ketika kentut keluar. Kemudian, sebagian ulama mengingatkan, pada saat kentut itu keluar, agar bacaan Al-Quran sementara dihentikan, kemudian dilanjutkan kembali setelah kentut selesai. Imam Azhar Kashi mengatakan, dimakruhkan untuk terus membaca ketika kentut keluar. Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Demikian, Allahu A'lam.